ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر مشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل ابن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما Kembali kita mengulangi hadis Tsumma raqiba Rasulullah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki kendaraan hatta atal mauqif kemudian beliau mendatangi tempat wukuf faja'ala batna naqatihi qaswa'i ila as-sakhara waja'ala hablal musyati baina yadayhi beliau jadikan perut dari untanya unta qaswa ke sakharat sakharat itu adalah bebatuan wa ja'ala hablal musyati baina yadayhi habla kemarin sudah kita pelajari jalan atau tempat kumpul atau jalannya orang-orang yang berjalan kaki di hadapan dia wastaqbala qiblah beliau menghadap ke kiblat falam yazal waqifa beliau tetap berwukuf hatta gharabat asy-syams sampai matahari terbenam wa dhahaba sufratu qalilan hatta ghaba al-qursu kemudian hilang kuningnya sedikit sampai lingkaran dari matahari itu hilang ini sudah kita pelajari kemarin wa ardafa usamata khalfah Nabi memboncengkan Usamah di atas kendaraannya. Wa fihi jawazul irdaf idza kanat ad-dabba mutiqah. Di dalam ungkapan ini bahwasanya Nabi memboncengkan atau menaikkan Usamah di belakang beliau di atas kendaraan yang sama. Di sini terdapat bolehnya memboncengkan di atas kendaraan yang di sini kendaraannya tentu adalah unta hewan apabila kendaraan itu atau hewan itu mampu membawa dua orang atau lebih waqad tadhaharat bihil ahadits dan sungguh hadis-hadis sudah tampak atau banyak yang menjelaskan hal itu. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjalan. Jadi maksudnya setelah matahari terbenam Nabi naik kendaraan. Kemudian Nabi boncengkan Usamah beliau berjalan. وقد شق ال... وقد شق وقد شنق لقسواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله نبي صلى الله عليه وسلم شنق يعني menarik Ya syanaqa liqaswa'i zimam. Jadi Nabi tarik tali unta itu sehingga kekang yang unta tersebut hatta inna ra'saha sampai kepalanya unta itu laysibu murika rahlihi. Murika rahlihi. Jadi kalau unta ini di punggung unta nih. Pas di punggung unta Di situ ada dibuat seperti bantal, tempat kaki orang duduk. Kalau misalkan orang duduk di unta, nah di depannya dibikinkan seperti bantal untuk letak lutut dan jadi kakinya ke bawah, di sebelum penurunan lehernya. Nah itu terbuat dari kulit. Ya, dia meletakkan kakinya di situ. Nah, Nabi kekang, tarik kekangan unta, kepalanya itu ke sini. Hampir kena. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menahan unta, jangan kalau dilepas jalan dia. Boleh jadi dia kencang larinya. Tapi untuk menahan, kayak kuda lah ya. Kuda untuk memberhentikan kuda kan ditarik talinya. Jadi al-murik itu adalah tempat, wa huwa al-mawdi' alladhi yuthni ar-raqib rijlahu 'alayhi kuda mawasitati ar-rajl idza malla min ar-rukub. Yani dia adalah tempat di mana orang yang naik kendaraan itu dia melipat kakinya, ya, apabila dia bosan di atas kendaraannya. وقال قطعة آدم يتورك عليها الراكب. يعني dia adalah potongan dari kulit yang tempat bersila orang yang di atasnya. Ya, taj'al fi muqaddim ar-rahil, dia letakkan di depan tempat duduk orang yang berkendara di atas. Syabahal makhaddah as-saghirah, seperti bantal kecil. Taib. Wa fi hadha, di dalam sikap Nabi mengekang atau menarik tali unta tadi, istihbabu rifqi fi sayri min ar-raqibi bil mushati wa bi ashabi ad-dawabi ad-da'ifah. Anjuran untuk bertoleransi dan berlemah lembut di dalam berjalan dari orang yang berkendaraan, punya kendaraan, terhadap orang yang berjalan kaki atau orang yang memakai kendaraan yang lemah, yang kecil. Jadi kendaraan ada unta, ada keledai, sudah pasti keledai kecil dibandingkan dengan unta. Orang berjalan kaki. Nah, orang yang naik di atas kendaraan dia harus atau dianjurkan di sini berlemah lembut, ya, memperhatikan jangan menjadikan orang yang berjalan kaki menjadi terganggu. Ya, kadang-kadang kan gini, malah yang punya kendaraan pengen cepat-cepat, orang banyak di depan, di klakson-klakson terus gitu. Ya, orang jalan kaki terganggu. Nah, Nabi SAW beliau bertoleransi yang tinggi, memperhatikan sikap lemah lembut kepada orang yang pejalan kaki. Wa yaqulu biyadihi al-yumna, beliau mengatakan dengan tangannya yang kanan, ayyuhan nas, wahai manusia, as-sakinah, as-sakinah. Ya, pelan-pelan, tenang. Maksud di sini ai ilzamus sakinah, selalulah tenanglah. Wahya rifqu wa tuma'ninah. Ya, sakinah, tenang tadi adalah lemah lembut, ya. Tuma'ninah, tenang. Yani slow. Jalannya slowly. Fafihi, di dalam ungkapan ini faedah anna sakinata fid daf'i min Arafat sunnatun, bahwa bersikap tenang ketika berjalan dari berangkat dari Arafah, ya, tidak tergesa-gesa, itu adalah sunnah. Faidha wajada furjatan yusri', tapi kalau seandainya ada yang kosong, cepat. Nah, sebagaimana di sini, kullama atta hablan min minal hibal arha laha qalila. Setiap kali ada jalan celah, tali unta tadi dilepas. Jadi ketika kepalanya tarik ke belakang, berarti unta sudah merasa wah ini ditahan nih, gitu. Tapi ketika dikendurkan, berarti cepat, gitu. Ya. Jadi di ketika ada kosong depan, disuruh cepat. Hatta tas'ad, sampai dia menaik. Ya, menaik. Lokasi Muzdalifah itu agak naik sedikit. Hatta atal Muzdalifah, sampai beliau naik ke Muzdalifah, atau sampai ke mendatangi Muzdalifah. Fasalla bihal maghriba wal isya'a bi adhanin wahidin wa iqamatayn. Walam yusabbih bainahuma syai'a. Sampai beliau mendatangi Muzdalifah, kemudian beliau sholat maghrib dan isya di Muzdalifah dengan satu azan dan dua iqamat. Berarti iqamat itu maghrib, iqamat itu isya. Walam yusabbih bainahuma syai'a. Nabi tidak mengerjakan sholat sunat antara keduanya. Fihi fawaid, di dalam ungkapan di atas ada beberapa faedah. Yang pertama, anna sunnata liddafi' min Arafat an yu'akhir al-maghrib ila waqt al-isha wa yakunu hadha at-ta'khir binniyyat al-jam' thumma yajma'u bainahuma fil Muzdalifah fi waqt al-isha wa hadha mujma'un alayh. Bahwasanya sunnah bagi orang yang berangkat dari Arafah ke Muzdalifah itu, dia akhirkan maghrib ke waktu isya. Sehingga mengakhirkan sholat ini dengan niat menjamak. Ya, isya ditarik ke belakang, maghrib ditarik ke belakang. Kemudian dia jamak keduanya antara maghrib dengan isya di Muzdalifah di waktu isya. Hal ini adalah mujma'un alaih, disepakati ulama. Lakin mazhab Abi Hanifah, akan tetapi mazhab Abu Hanifah wa ta'ifatun, dan sekelompok ulama annahu yajma'u bisababin nusuk. Kenapa mereka menjamak? Jadi mereka sepakat untuk menjamak nih. Sepakat menjamak sholat di Muzdalifah. Cuma terjadi perbedaan, apa alasan menjamaknya? Abu Hanifah dan sekelompok ulama mengatakan menjamak sholat di sini disebabkan ibadah haji. Maka pelaksanaan menjamak di sana itu adalah bagian dari rangkaian ibadah haji. Ya, sebagaimana pembahasan kita. Itu bagian dari ibadah. Nah, kalau bagian dari ibadah, berarti siapapun yang ikut melaksanakan ibadah, ibadah haji, walaupun dia penduduk Mekah, walaupun dia penduduk Mina, Muzdalifah, maka dia menjamak pada saat itu. Tapi yang tidak ikut berhaji, dia sebagai petugas untuk menjalankan misalkan konsumsi jamaah haji, maka dia tidak boleh menjamak. Nah, ini terjadi perbedaan dari sisi pandangan ulama, lalu efek dari perbedaan itu apa? Taib. Qala ashabuna walau jama'a bainama fil waqtil maghrib fi ardi Arafat aw fi tariqi aw fi mawdi'in akhar wa shalla kullu wahidin fi waqtiha jaza jami'u dhalik lakinnahu khilaful afdal. Sebagian ulama Syafi'i memandang kalau seandainya dia jamak sholat maghrib dan isya ini di waktu maghrib, berarti jamak apa? Jamak takdim. Kapan dia lakukan? Baik fi ardi Arafat, di Arafah. Itu enggak yang dilakukan oleh jamaah Indonesia? Ya, yang dari apa KBIH atau WNH biasa itu dari di Arafah mereka sudah masuk maghrib langsung ngerjakan sholat maghrib dan isya kan. Berarti ini alasannya nih ya, au fi tariq atau di jalan, misalkan jalan dia sudah kita minggir dulu sholat maghrib dan isya dulu di waktu maghrib. Au fi wadi' fi mawdi'in akhar atau dimanapun tempatnya. Wa shalla kullu wahidin fi waqtiha atau dia kerjakan masing-masing. Yani maghrib di maghrib, isya di isya. Dia kerjakan, oh sholat maghrib aja lah dulu di Arafah atau di jalan, nanti isya di Muzdalifah. Jaza jami'u dzalik. Semua ini boleh. Walakin lakinnahu khilaful afdal. Akan tapi perbuatan itu menyelisih yang lebih afdal. Ya, menyelisih yang lebih afdal. Jadi kalau seandainya ada yang sholat dulu di apa? Di Arafah, tidak perlu kita marah-marahi. Ya, boleh. Tapi kalau mau mencari yang afdalnya, ya kita lakukan di Muzdalifah, kita jamak, jamak ta'khir. Namun kata Syekh Ibn Utsaimin, kalau seandainya dikhawatirkan di dalam perjalanannya ini macet kayak itu apa, menyebabkan dia sampai ke Muzdalifah melebihi dari waktu isya. Waktu isya itu sampai kapan? Sampai separuh malam. Diperkirakan sampai dia jam 2 datang sana. Ya, atau diperkirakan informasi bis terkurung. Ya, di parkiran baru bisa keluar jam 9 malam. Enak. Jam 9 malam dengan mobil diperkirakan untuk masuk ke Muzdalifah kadang-kadang bisa jam-jam 4. Kadang macet. Ya. Atau enggak dapat lagi tempat. Nah, kalau itu ada perkiraan menyebabkan kita keluar di dalam dari waktu isya, maka boleh kita mengerjakan sholat tersebut di Arafah. Ya, ada alasannya. Tapi kalau seandainya tidak ada alasan, oh saya mau pengen sholat aja di sini, boleh juga. Tapi khilaful afdal. Hadza madhhabuna. وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين وقال وأوزاعي وأبو يوسف وأشبه وفقهاء أصحاب الحديث. Inilah mazhab kita, yakni mazhab Syafi'i. dan sekelompok ulama dari sahabat dan tabi'in juga dikatakan seperti ini juga oleh Auza'i, Abu Yusuf Al-Ashbah dan fuqa ulama hadis. Waqala Abu Hanifah wa ghairu minal kufiyyin yushtaratu an yusallihima bil Muzdalifah wa la yajuzu qablaha. Abu Hanifah mengatakan disyaratkan solat malam itu, solat maghrib dan isya itu adalah Muzdalifah, tidak boleh dikerjakan sebelumnya. Qala Malik la yajuzu an yusalliha an yusallihima la yajuzu an yusalliyahuma qabla al-Muzdalifah illa man bihi aw bidabatihi udhur. Tidak boleh mengerjakan solat maghrib dan isya itu sebelum sampai ke Muzdalifah kecuali bagi orang atau bagi kendaraannya ada uzur. Mungkin orangnya tidak belum bisa berangkat atau kendaraannya bermasalah. Falau ayusalliyahuma qabla Muzdalifah. Boleh baginya untuk mengerjakan solat di sebelum Muzdalifah. Bisyartu kaunihi ba'da maghribis syafaq, dengan catatan setelah hilangnya mega merah di ufuk barat, yakni berarti sudah keluar dari waktu maghrib, sudah masuk isya. Wa minha, di antara yang faedah dari hadis ini, ayusalliya salataini fi waqti thaniyah bi adhanin lil ula wa iqamatain li kulli wahidin minhum wahidin iqamatun. Dalah dia salat, mengerjakan salat dua salat tadi di waktu salat yang kedua, yakni takhir, dengan azan untuk yang pertama, untuk maghrib adzannya, iqamatnya untuk masing-masing maghrib dengan isya. Wa hadha huwa sahih 'inda ashabina. Ini adalah yang benar menurut mazhab Syafi'i atau ulama Syafi'i. Wa bihi qala Ahmad bin Hanbal wa Abu Thawr wa Abdul Malik Al-Majishun Al-Maliki wa Tahawi Al-Hanafi. Begitu yang dikatakan oleh orang-orang yang kita sebutkan tadi. Wa qala Malik, Imam Malik mengatakan yu'adzinu wa yuqimu lil ula wa yu'adzin wa yuqimu aidan lil thaniyah. Menurut Malik, Malikiyah dua kali azan, dua kali iqamatnya, ya, akan tetapi hadis ini sudah membantahnya, ya. Baik, wa huwa muhka an Umar an Ibn Mas'ud, dan hal yang sedemikian diriwayatkan dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Wa qala Abu Hanifah wa Abu Yusuf adzan wahid wa iqamah wahidah. Adzan sekali, iqamat sekali. Ya. Wa li Syafi'i wa Ahmad qaulun annahu yusalli kullu wahidin bi iqamatiha bila adzan. Tidak ada adzan lagi. Yang masing-masingnya qomat aja. Baik, wa huwa mahka 'anil Qasim bin Muhammad wa Salim bin Abdullah bin Umar wa qala Thawri yusallihima jami'an bi iqamatin wahidah wa huwa yusalli wa huwa aidan yuhka aidan 'an Ibn Umar. Jadi bermacam-macam nih pendapat ulama, ya. Kalau sesuai dengan sunnahnya, azan itu yang pertama, untuk maghribnya qomat, amma isyanya qomat. Ada yang berpendapat adzannya untuk maghrib, iqamatnya untuk maghrib, adzan untuk isya, iqamat untuk isya. Ada yang berpendapat bahwa tidak ada adzan, tapi iqamat saja, ya, untuk maghrib, iqamat untuk isya. Ada yang berpendapat adzan satu, iqamat satu. Ya, tidak dua. Ada yang berpendapat tidak ada, iqamat satu aja. Ya. Walhasil kita lihat bagaimana hadis, dan ini tentu lebih aslam, lebih selamat. Wa amma qawluhu lam yusabbih bainahuma, tidak salat sunat antara dua tadi, maghrib dengan isya. Ma'nahu lam yusalli bainahuma nafilah, beliau tidak mengerjakan salat sunat antara keduanya. Wan nafilatu tusamma sabhah liistimaliha 'ala tasbih. Salat sunat dinamakan juga dengan tasbih, ya, karena salat sunat itu di dalamnya terdapat tasbih. Tasbih, ya. Fa fihi al-muwalatu baina salataini majmu'ataini. Dalam hal ini menunjukkan bahwa berkontinunya antara dua salat yang kita jamak. Selesai yang pertama, langsung kita kerjakan yang kedua. Tidak sekarang kita kerjakan yang sholat, nanti dua jam lagi kita kerjakan baru yang dijamaknya. Tidak, tapi mualah. Mualah itu adalah setelah selesainya yang pertama diikuti oleh yang kedua. Wala khilafa fi hadha, tidak ada perbedaan dalam hal ini. Lakin ikhtalafu hal huwa syartun amla, hanya saja terjadi perbedaan pandang ulama, apakah mualah itu syarat di dalam berjamaah atau tidak. Kalau dikerjakan seperti itu tidak ada perbedaan, itu oke. Tapi mualah itu apakah bagian dari syarat untuk menjamaah? Ya, wassahih indana annahu laysa bisyart. Menurut Syafi'i atau madhab Syafi'i, bahwa mualah itu tidaklah syarat di dalam menjamak. Ya, tidaklah syarat dalam menjamak. Bal huwa sunnatun mustahabbah, adalah sunnah yang dianjurkan. Qala ba'du ashabina huwa syartun, sebagai pendapat ulama kami mengatakan syarat. Amma in idza jama'a bainahuma fi waqtil ula fal mualatu syartun bila khilaf. Kalau seandainya dia jamak di waktu di jamak takdim di waktu pertama, maka mualah itu syarat dan itu tidak ada perbedaan. Nanti bagaimana? Kalau dia mau menjamak takdim, ya sudah, dia kerjakan kedua-duanya langsung. Jangan dia kerja satu nanti yang satu lagi nanti, enggak. Tapi kalau seandainya di jamak takhir, ya, maka boleh kerjakan dulu, kemudian istirahat dulu, kemudian berikutnya, karena waktunya sudah waktu untuk sholat yang di dua. Baik, nah jadi kalau begitu, ketika kita ingin menjamak, maka hendaklah mualah, terutama adalah di waktu takdim. Mualah itu adalah setelah kita mengerjakan yang pertama, segera kita kerjakan yang kedua. Malahan di sini dikatakan tidak ada yang memisahkan satu sholat pun. Jadi enggak perlu kita sholat sunat dulu, kemudian baru kita menjamak sholat yang berikutnya. Malahan, ya, sunnahnya tidak mengerjakan sholat sunat. Ibnu Umar mengatakan kalau seandainya mengerjakan sholat sunat, lebih baik sholat wajib ini disempurnakan. Ya, sholat wajib aja dipendekkan, yang wajib dipendekkan, gimana kita mengerjakan sholat sunatnya? Taib. Kemudian semataja'a, ya, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur sampai terbit fajar. Sampai di sini dulu pembahasan kita, ya. Insyaallah besok kita tambah mulai apa aktivitas Rasulullah di Muzdalifah, ya. Ada enggak ibadah khusus di Muzdalifah? Kadang kan punya inisiatif yang tersendiri sehingga pengen beribadah khusus untuk malam Muzdalifah, misalnya. Coba kita lihat nanti dalam pelajarannya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Anak ingin bertanya Ustaz, tante anak jual rumah dan anak ingin membelinya, cuma kurang dana. Namun tante anak inginnya lunas. Nah, jadi ada paman anak ingin membantu anak untuk membeli rumah tersebut. Dia bilang dia pinjamkan duit 100 juta, silakan boleh dicicil atau diganti ketika sudah 2 tahun nanti. Dalam keadaan duit tetap dikembalikan 100 juta tanpa ada pengurangan maupun tambahan. Setelah anak dapat duit 100 juta dari paman anak, paman anak untuk beli rumah, kemudian anak akad dengan tante, dapatlah sama anak rumah dan sertifikatnya langsung atas nama anak. Namun paman anak ada bilang setelah jual beli dengan tante anak dan dengan tante anak dan sudah atas nama anak sertifikatnya, sertifikat yang atas nama anak paman yang megang sebagai jaminan sampai lunas pinjaman 100 juta 2 tahun tadi. Yang ingin anda tanyakan, Ustaz, apakah di sini ada unsur riba atau rugi atau haram? Adakah masalah di saat paman anda meminjam duit tanpa bunga tapi memegang jaminan sertifikat rumah, atau bagaimana seharusnya? Mohon penjelasannya. Nah, yang seperti ini sudah jelas. Jaminan itu penting, namanya rahan. Ya, boroh. Karena jaminan itu adalah menjamin harta orang. Ini paman udah ngasih uang nih. Lalu kalau dia lari gimana? Dia jual rumah itu ke orang lain? Tidak ada jaminan. Maka perlu boroh. Ya, pinjaman dibutuhkan, mana jaminan saya? Oh, itu enggak islami, enggak benar itu. Malahan pinjaman dengan ada jaminan itu adalah yang islami. Ya. Oh, kalau misalkan taruhlah ada koperasi, taruhlah koperasi syariah. Dinamakan koperasi syariah. Lalu dia minta jaminan ketika berhutang. Enggak ada masalah. Itu benar kok. Atau misalkan kita ada kawan meminjam uang ke kita, kita minta jaminan, maka itu adalah benar. Itu namanya rohan, ya, itu jaminan, itu haknya orang yang meminjamkan. Maka syarat dari rohan diantaranya adalah yang dijaminankan itu adalah milik dari yang meminjam. Kemudian yang kedua, bisa dijual. Jika jatuh tempo, gunanya jaminan itu kan kalau jatuh tempo barang itu bisa dijual. Kalau enggak bisa dijual, apa gunanya? Enggak ada gunanya untuk jaminan. Karena jaminan itu apabila jatuh tempo, kan kita berhutang itu kan ada waktunya. Ya, jatuh tempo, enggak bisa bayar, maka jaminan ini dijual untuk membayar hutang. Jika seandainya jaminan itu dijual melebihi dari jumlah hutang, sisanya diserahkan kepada pemiliknya. Tapi kalau kurang, ya, yang meminjam tetap harus membayar kurangnya. Tidak merasa sudah lunas. Jadi yang tadi tidak ada unsur riba, tidak ada yang dirugikan, dan itulah yang jual beli yang insya Allah adalah sesuai dengan syariat. Baik. Hamba Allah dari Padang, saya bersama suami adalah calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2020, yang mana saya bersama suami sudah melakukan pelunasan biaya, tapi karena pandemi corona calon jamaah haji gagal berangkat dan katanya akan diberangkatkan pada 2021. Sebelum tahun 2021 suami saya sudah wafat pada bulan Oktober 2020. Kerabat suami sudah wafat. Karena suami sudah wafat, tentu saya sendiri jadi calon jamaah haji. Ternyata pemerintah tahun 2021 ini pemerintah tidak memberangkatkan kami calon jamaah haji. Pada tahun 2013 saya bersama suami sudah melaksanakan ibadah umroh. Yang saya mau tanyakan, kalau saya menarik dana haji saya setoran awal dan pelunasan, apakah saya berdosa? Iya. Jangan. Ibu yang bertanya sudah wajib haji. Ya, wajib haji. Kalau umroh itu belum haji. Berangkat. Kalau nanti insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, ya. Diberangkatkan. Ya, 2022 insyaallah berangkat. Yang si suami sudah wajib haji, tapi dia tidak bisa berangkat. Maka hutangnya kepada Allah sebagai kewajiban yang belum dilunasi masih tetap ada. Maka bisa dibadalkan, ya, bagi orang yang sudah pernah haji. Jadi jangan ditarik setorannya. Kalau tarik setorannya berarti kita membatalkan pelaksanaan haji kita, sementara itu sudah wajib terhadap diri kita. Hanya saja di dalam pelaksanaannya belum ada kesempatan bagi kita pada tahun ini. Wallahu a'lam. Anda pernah mendengar salah satu isi kajian Ustaz Firanda bahwa kita wajib mencintai Rasulullah melebihi cinta kita terhadap orang tua kita. Anda mohon penjelasan dari Buya agar orang tua bisa paham hal yang demikian. Iya. Hadis Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku dia lebih cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Hadis Riwayat Bukhari. Apa maknanya? Ketika perintah, di situ ada kontra antara perintah orang tua dengan perintah Rasulullah. Ya, nah mana yang kita dahulukan nih? Ya, apabila tidak bisa dalam waktu yang sama, atau misalkan orang tua kita menyuruh kita menyelisih sunnah Rasulullah. Nah di sini mana yang kita dahulukan? Perintah orang tua kita supaya menyelisih sunnah Rasulullah, ketika kita mendulukan perintah orang tua untuk menyelisih sunnah Rasulullah, berarti di sini kita mendulukan orang tua kita dari Rasulullah SAW. Baik, ini dari kondisi yang seperti ini. Yang kedua perlu diperhatikan, terkadang orang tua kita karena keterbatasan ilmu, dia tidak tahu apakah itu sunnah atau tidak. Dia tidak tahu bagaimana kedudukannya. Maka perlu kita memberikan edukasi kepada orang tua kita. Ya. Jadi bukannya boleh jadi karena dia tidak paham apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian juga perintah dalam hal ini bisa kita mensiasati orang tua kita itu. Ya, bagaimana caranya? Sampaikan kepada dia sesuai dengan kadar logika dia. Tujuan kita bagaimana orang tua kita bisa paham. Ya. Nah, ini. Tapi jangan berarti waduh sudah kalau gitu saya orang tuanya nyuruh untuk perbuatan-perbuatan yang tidak menyelisih sunnah. Lalu bilang, lalu orang apa? ada pengajian yang bersamaan dengan itu misalkan, lalu perintah orang tuanya diabaikan, dia ikut mengajian karena ini pengajian sunnah nih. Ya, tidak. Saya lupa nama seorang ulama bahwa dia sedang ngajar. Yang diajarnya apa? Tentu agama Allah. Ulama terkenal, saya lupa namanya. Datang ibunya. Ya, terus kayak ini saya ngajar nih sekarang. Datang ibu saya. Nyuruh ngasih makan binatang. Ya kalau di awak misalnya dia makan ayam lah gitu. Enak. Si ulama tadi pergi, dia ninggalin majelis ini, ndak basa-basi do, takwi muko ambo kama malu ambo nda, nyobimbing orang tuanya. Orang tuanya, ibunya ada sedikit kelainan gitu loh. Dia pergi. Dia penuhi kebutuhan orang tuanya, perintah orang tuanya. Balik dia. Apa yang dia katakan? Mengajar kalian ini hukumnya sunat. Mentaati orang tua hukumnya wajib. Ya, makanya dia pergi. Nah, di sini perlu kita lihat ya, hal-hal yang seperti itu. Terkadang kan gini, karena semangat untuk menuntut ilmu, ya kadang-kadang perintah orang tua kita yang tidak bertentangan dengan syariat kita abaikan. Dan ini tidak boleh. Bukan dalam rangka kita mengatakan kita lebih mencintai Rasulullah daripada orang tua kita, bukan itu bentuknya. Ya wallahu taala alam. Mohon doanya supaya saya terlepas dari lilitan hutang, dan apakah adakah doa khusus sesuai sunnah sahihah atas terbebas dari doa? Ya ada. Silakan dari aplikasi buka apa doanya. Ya, diturunkan dari Play Store. Kemudian ada apa doanya. Ya. Nanti di mana hutang-hutang doa. Baik, di 20 urutan 20 doa terkait hutang dan harta. Ya, apa doanya? Silakan pemirsa Surau TV, pemirsa Surau TV bisa lihat di aplikasi Play Store, buka apa doanya. Kemudian di situ doa terkait utang dan harta. Di situ ada beberapa doa, ada 7 doa di sini. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu doa yang kedua, ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'adz. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, maukah engkau kuajarkan sebuah doa yang bila kau ucapkan, maka walaupun engkau memiliki utang sebesar gunung Uhud, Allah akan melunasinya. Ya, utang yang bertanya sebesar gunung Uhud enggak? Enggak kali ya. Nah ini kata Rasulullah, kalau engkau punya utang sebesar gunung Uhud, Allah akan lunasinya. Katakan wahai Mu'adz, doa yang di atas. Ya. Doa ini yang di atas. Dan di dalam Sahih Bukhari dijelaskan bahwasanya Mu'adz punya hutang memang. Dan dia lunas hutang. Dengan di sini tentu artinya gimana? Kita berdoa, kita berusaha. Kita berusaha terus, kita mulai cicil utang kita sedikit demi sedikit. Ya. Jangan hanya berdoa tidak pernah mencicil utang. Ya, enggak lunas-lunas utangnya. Jadi apa doanya ini Masya Allah bagus saya lihat ya. Jadi silakan pemirsa atau yang bertanya membuka aplikasi tadi dan lakukan, ucapkan doanya. Wallahu a'lam. Buya, pengertian jama' itu apa? Bagaimana pelaksanaannya? Jama' itu menggabung. Maksud menggabung itu dua solat dikerjakan di satu waktu. Ya. Pasangannya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Apabila kita mengerjakan zuhur dan asar di waktu zuhur, berarti kita tarik ke depan asar. Namanya takdim. Kalau seandainya solat asar zuhur kita tarik ke belakang di waktu asar, namanya takhir. Ya, maka dikerjakanlah yang lebih awal. Solat zuhur dikerjakan dulu baru asar. Walaupun di waktu asar dikerjakanlah zuhur dulu kemudian asar. Setelah kita mengerjakan zuhur lalu kita kerjakan asar. Kalau kita musafir berarti kita qasar. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Maghrib begitu juga, maghrib dengan isya. Kalau seandainya kita di awal berarti jamak takdim, kita kerjakan maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Atau kita tarik ke belakang, maka maghribnya 3 rakaat di waktu isya dan isyanya 2 rakaat di waktu isya itu. Wallahu a'lam. Anda mau bertanya, orang tua saya adalah perokok Ustaz. Jadi ketika orang tua saya meminta untuk dibelikan rokok, saya tidak mau membelikannya Ustaz. Itu berdosakah saya Ustaz? Apakah saya tetap membelikan seperti menjelaskan bahwa rokok itu haram atau tidak diperbolehkan atau bagaimana semestinya sikap yang seharusnya kita saya lakukan? Yang pertama, antum berpandai-pandailah dengan orang tua. Bacaronyo yang pasti adalah rokok itu haram. Rokok itu haram. Rokok itu ada dua unsur keharamannya. Pertama, itu adalah unsur mubazir. Yang kedua, dia adalah merusak. Ya, dan membunuh. Dan kita dilarang untuk membunuh diri. Ya, bagaimana sikap antum dengan orang tua? Ya, antum berpandai-pandai untuk menyikapinya. Wallahu a'lam, demikian yang dapat kita sampaikan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami. Thank you.